kenyataane dah keyakinan iku namine yakin. Yakin. Nah, mung sampun ngalih teng basa Jawa napa basa Indonesia, lafal yakin niku jumbo. Antarane barang sing napa ora mesti karo barang sing mesti, angger ning jerone ati wis diyakini mantep, jerine ya yakin. Ternyata benten. Benten lek perkara sing diyakini niku memang cocok kalih kenyataan hakikate, nggih niku namine yakin. Nek perkara sing diyakini niku perkara sing nembe tingkat dugaan. Tingkat dugaan sing dereng mesti lan cenderung napa nggih cenderung batal, cenderung apus-apus. Niku namine waham. Waham. Ingkang terakhir kala wingi wonten riwayat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ani Nabi dipun suwuni pirsa para sahabat. Maknanipun dawuhipun Allah taala man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Manutai sapa engko ngamila ngamal sapa man salihan ing ngamal saleh ngamal sing patut min dzakarin saking wong lanang au unsa utawa sangka wong wadon wa huwa halih utawi man iku mukminun iman oleh ngamal soleh niku dibarengi kanthi keyakinan iman falanu iyannahu mongko yekti temen bakal paring urip sapa ingsun hu ing man mau ingsun Allah hu ing man hayatan thayyibatan ing urip kang bagus. Urip sing bagus niku tasen para sahabat sami nyuwun pirsa urip bagus niku napa Kanjeng Nabi. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, ya utawi hayatan thayyibah, urip bagus iku al-qanaatu qanaah. Qanaah lu nrimo. Qanaah niku nrimo. Mboten kok berarti terus mboten duwe cita-cita. Sing dimaksud nrimo niku memaksimalkan apa sing enek untuk dikembangkan manfaatnya. Jadi sing ana iki diterima, nek wis diterima piye? Diteliti manfaate apa, terus digunakno menurut kegunaane niku berdasarkan tuntunanipun Allah lan Rasulullah. Lan iku jenenge qanaah. Ora kok berarti terus qanaah niku terus meneng. Niku mboten qanaah niku wong pengangguran. Walaupun iso aku turu wae. Wong iso aku yo ngene iki ngene ae. Niku mboten qanaah niku wong aras-arasen. Mergi kadang-kadang iblis, setan, nafsu niku sok-sok alkasal rasa-rasa aras-arasen niku ben dadi bener dimaknani qanaah. Dimaknani qanaah. Nah, padahal jelas sak derenge kan wonten amila solihan. Berarti kan enten aktivitas. Ya, enten aktivitas ngamal soleh. Berarti enten gerak, ada dinamisasi. Wonten lho nggih. Sapa wong sing gelem ngamal soleh berarti pun enten gerake. Niku mesti mungkin kali Allah taala diparingi hayatan thayyibah. Iku nggih niku ati sing nrimo. Ati sing nrimo. Sendirimu ini kuatine, tapi fisiknya dipacu untuk terus beramal. Nah, dalam hal qanaah menika, panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhaken hikmahipun qanaah inggih menika kebebasan dan kemerdekaan. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa anta abdun lima anta fihi tamiun. Anta utawi sira iku hurun, wong sing bener-bener merdika. Lepas bebas merdika mimma saking barang anta kang utawi sira anhu saking mah iku ayisun ora ngarep-arep. Dadi lek kowe wis ora ngarep-ngarep apa-apa kuwi wis lepas. Wis bebas ora bakal dadi budake apa-apa kuwi mau. Nggih. Tapi suwali ewa abdun lan utawi siro iku abdun jadi budak. Kamu akan selamanya menjadi budak. Lima maring barang akan diperbudak oleh sesuatu. Antakang utawi siro fihi ing dalem ma iku tomiun ngarep-ngarep tomak. Jadi lek panjenengan tomak pengen oleh bati zaman at kan diperbudak oleh segala sesuatu yang berkaitan kalih bathi ini. Lah mbok dikongkon usung-usung karung ya gelem. Nggih, dikongkon nunggoni dagangan mulai jam 7 sampai jam 4 sore nunggoni laler liwat ya gelem. Niku mergo enten pengarep-arep pengene barang niku. Tapi lek sampean pun mutus, alah ngakui tugasku mek nunggoni ya ditunggoni ngono ae. Enek sing tuku ya kono, ora enek ya kono. Sampeyan mboten bingung. Sampeyan kendel mawon upama krungu azan terus langsung tutup tak salat sik. Krungu Jumatan wis tutup budal Jumatan sik ngoten wani. Tapi lek mboten putus asa, mboten memutuskan pengarep-arep niku mboten diputus. Ajeng ngalih niku mboten wani. Ngalih ngono mboten wani. Eman-eman ngoten iki enten. Enten tomake teng mriku. Nggih. Lajeng penjelasanipun Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad menika ingkang nyarai hikam menika. Dawaken at-tama'u utawi toma. Ngarep-ngarep pisai ing dalam suwiji-wiji. Iku dalilun dadi bukti. Bukti alal hubbi ing ngatasé seneng lahu maring sae. Dindi wong sing berharap kepada sesuatu itu menunjukkan bahwa dia mencintai sesuatu itu. Kalau tidak cinta dia tidak mengharapkan. Niku mesti. Mulane janganlah engkau terlalu banyak berharap. Supaya engkau tidak merasa kecewa. Karena kamu berharap, kamu akan sering kecewa. Roh wong ganteng ya wis jarang ganteng-gantenge dhewe. Ora usah diarep-arep. Mandar iku sok dadi judul kuwi lha engko tiwas sama gak direken nawangsa. Utawa sing Joko rohane becah ayu, Mas. Mandar bocah iku gelem dadi bojoku sampe diuber alamate ndi jenenge sapa anake sapa sok bodho tak paranane kira terus gelem gari-gari ora. Nah niku kecewa sama. Kalau kamu tidak ingin kecewa jangan terlalu banyak berharap. Karena orang berharap itu lebih banyak kecewanya daripada tidak, kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faratil ihtiyaj wong sing tomak penjene sesuatu di samping menunjukkan cinta kepada sesuatu itu kalau toh tidak cinta minimal dia itu menunjukkan wa faratil ihtiyaj lan nuduhno bangete butuh ilanailihi maring merkoleh ing saiin. Aku jane yo gak seneng tapi butuh yeneh. Ya berarti ya butuh. Butuh untuk memperolehnya. Nah, kedua hal ini tanda-tanda cinta atau kalau tidak cinta dia sangat membutuhkan wa zalika utai mengkono-mengkono al-hubbi wa faratil ihtiyaj. Iku ubudiyatun berarti penghambaan diri lahu maring sayyid. Berarti kalau kamu cinta kepada sesuatu dan kamu sangat membutuhkannya, I need you, jare wong sakniki. I need you, aku banget butuhe you marang sira lho. niku sekali wong niku wis terikat aku butuh engkau, maka pasti dia akan rela menjadi hamba sahaya bagi yang diharapkan itu dan yang dibutuhkan itu. Dan begitu pula sebaliknya, kama anna yaksa kaya dini saat temennya memutus, memutuskan harapan minasai'i saking suji-wiji, dia sudah tidak butuh, artinya sudah memutuskan diri untuk tidak kesana. Iku dalilun dadi bukti ala farohil kolbi ingatase kosongnya hati minhu saking syai. Nendeke gak merelu, putus dengan sesuatu itu, maka tandanya bahwa hatinya sudah terkosongkan dari sesuatu itu. Jadi lek kowe karo nggih apa rono. Ya berarti wis gak butuh. Berarti di dalam hatinya sudah gak ada dia. Jadi lek sampean takok, Mas. So aku arep ulang tahun lho. Saman rene ya. Lapor rene barang. Dek kok jawabe muni ngono iku berarti sampean gak masuk ning jero atine ndek. Ngoten. Berarti wong niku pun putus kali sampean. Senajan gak ngomong lek putus. Ngoten. Wa ghinahu lan semugi ati, semugi kalbu anhu saking sayin. Berarti dia sudah enggak butuh, senenge semugi iku ora butuh, ora kok semugi berarti sugih banget terus. Sing maksud semugi niku ora sugih ning semugi. Di sini niku ora butuh. Wa zalika utahe mengkono-mengkono ora butuh lan kosong, kosonge ati. Iku khurriyatun tegese bebas, merdika minhu saking sae. Maka kamu akan bebas dan merdeka dari sesuatu itu. Kesimpulane, fatami'u mongko utahe wong kang tamak iku abdun selalu menjadi budak. Wal ya'isu utahe wong kang putus sangka tamak iku hurun, berarti orang yang merdeka. Niku rumus. Rumus. Sampean kok isih butuh maratua? Niku dikongkon maratua piye manut? Tapi lek sampean wis ora butuh, mergo wis omah dhewe. Lah kumbangun-bangun dhewe. Tanah lah kutuk-kutuku dhewe. Hasil keringetku dhewe. Dan niku lek ditantang maratua ya wani. Ora butuh. Bujo ya kena ditantang. Wis, Dek. Kowe abot bapak apa abot aku? Wani. Tapi lek dik karo-karo kowe lek anu ndang. Anu maratua ora gelem ngekeki dua. Mijik melok maratua kok. Mula aku gak manut. Wah, bodho-bodho gak disangoni repot aku. Nah, iki lek dik ngono ya manut to kowe dadi kawulane maratua. Niku isih duwe tomak kesana. Tapi lek sampean wis putus, melepas diri, maka kamu akan merdeka. Dan merdeka wis gelem ngene ra gelem lho wis. Niku kendel ngoten niku. Tapi angel. Jenenge wong. Lha wong Jawa duwe unan-unan. Nglima ing pandum, nglenggono ing urip. Nglima ing pandum niku tegese apa ae sing didum Gusti Allah ditampa. Terus nglenggono ing urip tegese ndek urip kuwi karo Gusti Allah dikeki apa gelem gunakno. Nah ndek dikeki ngelmu ya gelem ulang niku jenenge nglenggono. Dikeki bondo gelem loman niku jenenge nglenggono. Dikeki kekuasaan gelem adil niku jenenge nglenggono. Ndek enek wong ora wani nyabrang ternyata ndek diparingi iso nyabrang njur gelem nyabrang wong sing gak wani nyabrang niku jenenge nglenggono. Niku nanunan Jawa. Dene apa nerima ing pantun nglenggono ing urip aja dumeh. Terus sing ngoten iki aja dumeh kowe kuwasa njur sak karepmu dhewe. Aja dumeh kowe sugih njur sembarang arep mbok tuku. Aja dumeh kowe pinter terus nerakak-nerakane wong bodho. Jenggir kan wonten. Enten jauh syair. Yang Arab wonten syairan. Walihada lan krono iki prinsip wong tomak kuwi selalu dadi budak. Wong bebas itu akan merdeka. Artinya bebas tidak punya harapan, maka dia akan merdeka. Walihada kila dijawahkan al abdu hurun makoni wal huru abdun matomi fakna wala tatma fama sayun yasinu siwat tomi. Lagunya apa enak menyentuh tu penyanyi. Nek kaya Hajat Alwi lo ya enak Hajat Alwi. Ora usah nganggo musik mentahan ngene wis lengkok-lengkok. Al-abdu tawi budak senajan tatanan laire bentuk laire kuwi budak iku hurun sejatine merdika. Makonia selagine ndeke gelem konah gelem nrimo ing pandum. Malah akhire dia kadang-kadang bisa mengultimatum bendarane. Ya, ngoten. Dia wis sembarang kalir wis diwehne karo bendoro wis nrimo. Jengko engko ya gelem didupaki gelem disadui gelem menengae. Tapi dia ora wedi. Ora wedi. Malah sembarang kalir dia siap melayani apa yang dikehendaki bendarane. Malah lek perlu bendarane urung ngomong dia wis tandang sih. Ya, sakit ngoten niku mungkin dhek nek ditinggal lunga karo budak niki malah bendarane dadi budake dhek. Nek nggih itu namanya punya daya tawar. Daya tawar anane wong tani niku selalu dadi budak. Niku mergo wong tani ra gelem nrimo. Ya jek wong tani gelem nrimo lah ora panen ya ben. Wong kadar ora iso tuku rabuk ya ora satu tuku rabuk ngono penak ta. Ora panen jare sapa? Nek lemah kok ora panen. Cuma kurang akeh lho kan ngoten kok ngono. Nggih ta akhire. Karena sampean selalu dalam posisi tomak butuh, maka sampean akan ditekan oleh orang yang punya sesuatu yang sampean butuhi. Akhirnya ya terus nyelingkrik. Gelem ya tuku mes rego sak mene. Lah gelem ya ora tak dol. Nah, genten sampean sak jane lek gelem. Gelem ya rego sakmene tak tukune ra gelem ya wis ra rabu-rabuan ra apa-apa. Nek sampean tidak punya harapan pasti wani muni ngoten. Monggo ra gak panen jare sapa. Yo panen tetep panen yang kurang akeh. Nah, kurang akeh kuwi aku ra perlu mburu sing kurang akeh kuwi. Sak anake kok tak tampa. Panen sak kintal rong kintal ben tak betahne. Wis ala gak ngambil sampean jajal. Sampean jajal, ora usah suwe-suwe. Telung panenane. Engko wong tani lak makmur. Wong anane jenengan ora patek makmur niku mergo sampean rawani nantang. Betah-betahan. Rawani nantang betah-betahan. Rumiyin niku nate nek mboten salah. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran dari saat ini Iran, rin ku Persi. Seorang anak raja namanya Ibrahim. Bapaknya jenis Adham itu seorang raja. Agamanya Majusi. Tapi Ibrahim lajeng melebet Islam. Terus tokoh tasawuf terkenal. Ini ku kan terus teng Baghdad urip mboten-mboten teng Iran. Tapi terus mengumboro ngantos tunggu Baghdad. Pas ajeng riyo-riyo rego daging mundak luar biasa. Rego kathah kewan-kewan sing mati napa kena penyakit, akhirnya peternak-peternak mboten sami saged napa mbeleh kanthi kathah, akhirnya sing butuh daging karo jumlah daginge akeh sing butuh. Akhirnya bakul-bakul daging lek ngregani daging sak karepe dhewe. Terus do lapor ngene ya, terutama santri-santri lapor ngene kiai ne terus pundi anu Syekh Ibrahim niki kok rego daging kok mundak luar biasa mbok jenengan dungakne ben murah malih. Ibrahim bin Adam namung kucing manalah ngono didungakne perkara ngono. Lah anggere kowe gelem purik ora mangan daging langkung medun-medun dhewe. Nggih, gak nanti aman jajal. Arep bodho kok wong sak donya iki sak Jawa iki purik ora tuku klambi rong bodho. Engko lek gak rego klambi medun jero-jero-jero ngoten mawon. Budang lek kebet duragan yo bingung kok. Nggih, lek gak nanti aman jajal. Saman aja tuku mes rong panenan ngoten. Engko juragan-juragan sedu nimbun-nimbun orea engko lek bingung. Namun ngerewarai sampean lek pas nuandur kelepean goleki rabuk akhirnya alasan iki telat iki seminggu rabuk ora ditokne padahal ning gudang sak anduk akhire gelem ya sak meneh ora gelem ya wis sajane pas muni ngono sampean genten muni ah titenono so lek panen ora tak dol. Ora tak dol, nggih nyaur utang. Lah niku lho asale sampean utang niku napa? Anane wani utang nek mergo tomak niku. Nggih. Utange ora iki. Nggih. Lah sampean iso gelem. Wal huru utahe wong sing ketoke merdika. Ketoke merdika ndeke wis mulai tahun 45 wis mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kok. Nunggu merdeka kita ya. Negara yang berdaulat. Tapi ternyata akhirnya abdun. Nek diteliti ternyata orang tahu merdeka wong. Abdun, dia ini budak. Isih budak mergo napa? Matomia selagi ini isih tomak. Isih anak sing diarep marang liyane Gusti Allah. Isih anak sing diarep-arep, isih wedi. Wah, lha golek dikucilkan oleh dunia internasional kayak apa? Karena itu kalau ditinggal kalau enggak apa ya sudah. Akhirnya ya wis ngene iki, krisis barang ngene iki. Mulane fakna mongko nrimo sapa sira. Wala tatma lan aja tomak sapa sira. Fama sayun fama mongko ora ana apa sayun siji-iji iku yasinu bisa apa yasinu niku merendahkan derajat apa sayi siwat tomai sak liyane toma. Tidak ada sesuatu yang merendahkan derajat seseorang yang melebihi toma. Wis to sampean jadi wong ganteng. Ganteng anake wong sugih, pinter sarjana. Duh bangsa ngluyur ning desa. Roh anake bakul rinjing. Budaya ayu. Akhirnya wong sing pinter niku kepengin duwe tomak berharap bocah kuwi gelem dadi bojone. Ngono lah. Dijaluk ya apa elak dituruti. Nggih. Kalau perlu dengan syarat aku gelem jadi bojomu, tapi dengan syarat soalnya aku duwe anak, kerajaanmu kudu dadi kaya anakku. Ya, ayo ngono. Ya, ngono ae. Wah, jadi konflik. Niku men cerita dunia sing ngono kuwi. Bedekane gampang kok. Sama lek kuline ndelok film India ora bedek lah gampang. Ceritane bolak-balik ngene to. Angger wong niku sik duwe pangarep-arep sak liyane Allah. Angger wong niku tesih duwe pangarep-arep sak liyane Allah, maka dia akan mengorbankan diri. Bahasane sak niki ora memperbudak diri tapi mengorbankan diri untuk sesuatu yang diharap-harap itu. Lah padahal padha kentole. Padha kentole padha mangan segone padha apa sembarange padha ora isone kok terus sing sitok dadi juragan memperbudak sijine. Niku lha nggih bolak-balik mung krana enek tomake niku. Wakilan didawuhaken laulal atma'ul kadzibatu lama ista'badal ahraru bikulli syai'in la khatara lahu. Laulal atma'ul amuna ora ana utawi pira-pira pengarep-arep tamak al kadzibatu kang goroh iku maujud. Seandainya tidak ada tamak yang kadzibah, lama istakbada mongko yekti ora dadi budak sopal akhraru pira-pira wong sing padha merdika dadi budak bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji la khotoro kang ora ana kumrentek iku maujud, kang ora ana bahaya iku maujud lahu kedhewe kulli syai'in. Dadi kok upama wong niku mboten kapusan tomake dhewe lho ngoten lho penake omong. Kok upama wong niku mboten kapusan pengarep-arepe dhewe, maka orang yang merdeka-merdeka itu tidak akan menjadi budak kepada sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Nggih, sesuatu sing ora ana terlintas ning ati ora enek kok. Lha apa dibelani? Enggak perlu. Mula sapa wonge sing dadi budake sesuatu yang terbatas, maka dia akan lebih terbatas lagi. Ning swalike lek dadi budake sing maha luas, maka hidupnya akan luas juga. Sebenarnya omong jadi buruh lah ya. Sama jadi buruh lurah niku ora iso ngungkuli buruh camat. Sama jadi buruh camat gak iso ngungkuli buruh bupati. Sama jadi buruh bupati ora iso ngungkuli buruh gubernur. Sama dadi buruhe gubernur gak iso ngungkuli buruhe presiden. Sama dadi buruhe presiden ora iso ngungkuli buruhe Gusti Allah. Nah, mula sangka niku Kanjeng Nabi niku pangkate ketoke kawula, tapi wong kawulane Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lah niki kawula, ngene kawulane Gusti Allah. Ya saliyane Gusti Allah ya wedi to. Saliyane Gusti Allah wedi karo dheweke. Niku pun mun jelas kok. Wakila lan didawaken malih. Innal aqaba, sak temene manuk. Bidu. Bidu. Ngertos bidu. Bidu niku cara ngerti apa? Loh, lalak-lalak cili, suruh tuh kudu sing sok-sok nyaut babon itu. Manuk ulung. Innal aqaba sak temene manuk bidu. Wis Raja Wali. Raja Wali itu Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu rajane wali. Raja Wali manuk bidu iku yatiru terbang bebas apa aqab fi fadha'i izzihi ing dalem kamulyan sing diumpamane kaya dene fadha awang-awang. Dia terbang bebas di awang-awang dengan kemegahan dan kegagahannya, mengepakkan sayap begitu lebarnya. Dia sampai terbang tinggi terus ke atas ketika dia melihat ke atas. Bihaitu layar taki. Bihaitu kelawan. Ana ing panggonan layar taki kang ora bisa munggah apa tarafun peningal ilamatori maring gon mabure akot. Raja Wali itu bebas terbang ke atas terus sampai ngelip. Jari wong jeneng ngelip sing sampe ora ketok meripat wadat wis ora iso andulu mergo saking dukure walatasmu lan ora bisa munggah. Walata semulan ora bisa munggah, ora bisa luhur apa himmatun, himmah, cita-cita. Ilal wusuli maring tumeka ilaihi maring mator, maring gun mabure niku. Sampai upama enek wong pengen rono wis ora enek sing kepengin mergo saking dhuwure. Wis pokoke begitu tinggi sampai sulit orang mengikuti keinginan itu. Tapi bangsa wis ngelip dhuwur ngono kuwi. Bayaro mongko banjur ningali sapa akop ningali kit atalah min sepotong daging mu'allaqatin apa mu'allaqatan bayaro mongko ningali sapa akop kit atalah min ing sepotong daging mu'allaqatin kang digantung ala sabakatin ing atase jaring. Enek daging ning jaring. Alah, kamu pikirnya sak kepel ngono ae. Lah kok payun zilu. Moko banjur bisa dadekne mudun. Apa lahmen mau hu ing akop. Payun zilu moko dadekne mudun hu ing akop. Apa atomau ngarep-ngarep daging mau. Bisa ngedukno min matori saking gon mabure akop. Ndek asale bebas lepas terbang tinggi melayang-layang tanpa ada gangguan sedikit pun ning perkara milik daging sak pringkil sing dintul-ntulno ning gone jaring. Lah kok bayak liku mongko kejiret jenenge penak bayak liku mongko kejiret apa mator bisa bakati ana ing jaring mau apa sing kejir janahuhu suwiwine. Suwiwine kejir jaring. Faya sidu mongko bisa mburu hu ing akop mau sapa sobyun bocah cilik-cilik. Yal abu kang nganggo dolanan sapa sobi bihi kelawan akop. Nasibe nelongso wong asale ndeke begitu tinggi derajatnya kok trimo di nggo dolanan cah cilik-cilik. Mergo asale iki si Raja Wali itu tomak ning gone daging sak pringkil. Niku perumpamaan. Lah nggih mun paham to nggih? Paham. Wani lek wis dadi kawulane Gusti Allah, aja gelem dadi kawulane liyane. Lho, telus. Awakmu kuwi apik-apik. Dadi ajudan presiden. Ning-ning wis penak uripmu mung trima kowe jatuh cinta karo anake mbok rondo sing ning desa lah kok terus akhire kowe kejiret ning desa kono ya terus macul. Mutu derajatmu mergo toma. Wakila lan didawahaken malih. Niki enten kiai namine Fatah Al-Musili. Yai Fatah daleme Mausil. Mausil iku namine kota. Inna Fathan Al-Mausili sak temene Kiai Fatah Al-Mausili kang bangsa Mausil radhiyallahu anhu. Iku kana ana sapa Fatah iku qaidan pinaraan. Pinaraan tegese nggih, pas ngaji ngoten. Jamaah niku enten sing takon, pasu ilmu kok. Di takoni di sune pirsa sapa Fatah tentang apa aman tentang menungso wong tabaa kang manut sapa man manut asyahawati ing pira-pira syahwat ditakokno kaifa iku kaya apa sifatuhu utawi sifate man tiyang sing seneng nuruti kepinginane niku sipate dos pundi. Dan delala pas Kiai Fatah niku pinaraan ngoten niku teng Jawi ngoten enten bocah kalih. Enten bocah kalih. Wa kanalan ana iku bikurbihi ana ing sandinge Kiai Fatah mang sapa sobiyani bocah cilik loro. enten bocah cilik loro. Nah, sing siji niku nyekel roti tawar gak enek mertegane. Nah, sing siji nyekel roti tawar ana mertegane, jerone ana irisan daging, ana krokete. Napa hamburger. Sing siji nyekel hamburger, sing siji nyekel telokaspe. Cara sakniki ngoten. Ma'adhima sertane iku salah sijine sobia ni khubzun utayana roti bila udmin kelawan tanpa lawuh wa ma'al akhori lan iku sertane sijine maneh liyane maneh khubzun utayana roti ma'a kamikhin sertane kamikh niku lawuh sing tinggi lalapan roti niku dadi roti niku enten en kamikh. Fakola mongko ngucap sapa alazi bocah. Lam yakun kang ora ana iku mau sertane lazi apa kamihun lalapan roti mau sing gak duwe lalapan. Rotine roti tawar kate wis tawar marmar niku. Ngucap li sahibi maring kancane lazi. Apa ini milal kamih? Mas, aku sampean keisi ngono lawe to. Ateim mbok ngueno panganan sapa sira ning ingsun minal kamihi saking lawuh saking napa lalapane roti aku mbok dikeki lho roti kurang enek lawuh blas iki lho ya pakola mongko ngucap sapa soke kancane yo tapi syaraté ya pakola lahu nganggo syarat aku gelem ngekeki lawuhku tapi we kudu gelem dadi aswasunanku. Bisarti antakuna kalbi. Bisarti antakuna kelawan syarat yen to ana sapa sira iku kalbi dadi asuku getok-getokan. Ya sebenarnya getok-getokan tapi lah ya asu. Lah kok jawab itu fakola mongko jawab sapa lazi sing bocah sing gak duwe lawuh niku. Naam ya. Ya. Usabuni ya no faja'ala mongko nalekaken sapa sapa sahib kancane ku nalekno firaqabati ing dalem gulune bocah lazi nalekaken khaiton ing ing tampar benang lawe cara biyen terus dicancang ngoten ya dicancang nganggo tampar waja'ala lan tumandang sapa sahib iku ya juru narik-narik sapa sahib hu ing lazi kama yukadu kaya oleh ditarik-tarik apa alkal buasu akhirnya terus dicancang ditarik-tarik kaya asu ngono akhirnya fakola mongko jawab dawuh sapa kiai fatah fakola mongko dawuh sapa fathun kiai fatah lisa ili maring wong sing takok dulu ini dulu belum dijawab tapi dikon ngrungokne cah loro dialog teng jebone pengajian iku. Ama eling-eling Kang sing takok. Perhatekno to iku lho. Innahu sak temene kelakuan iku laura dia lamun rido lan rima sapa sapa sing dadi asu mang. Sapa lazi bi khubzihi kelawan rotine lazi. Walam yatmak lan ora tomak ora kepingin sapa lazi fi kamihi sahibi ing dalem lawuhe kancane lazi lam yasir mongko ora dadi sapa lazi ora dadi ku kalban ing asu bisa sahibi kedue kancane jane iku mang upama gelem nerima lah gak ana lawuh ya ben dipangan bareng-bareng ngono ya ora perlu dadi asu karena dia melek pengen lawuh. Ya malah jadi asu ngono kuwi. Niku pun jelas. Nek santri Mojosari. Lanjut nggih. Almarhum Kyai Abdullah Hasbullah tambak beras. Niku. Nate ngoten niku. Guyon-guyon teng masjid. Niki ngerjani kancane. urusane kancane. Apa nggih brangkang-brangkangan mboten? Jaran-jaran. Kowe sik sing dadi jarane, mbok sing terakhir aku. Pijet-pijetan sik. Lah pijet-pijet terus tumpak-tumpak. Ya Wahab numpak dhisik. Terus numpak mubeng masjid, mulai serambi masjid itu wonten ping 3 napa ping 7 ngoten. Genten. Ya Wahab sing dadi jaran. Ya Wahab sing dadi jaran, anjane sing numpak. Jadi agak sahubungan, yuh. Wahab itu yuh, kalau berangkat itu yuh. Pengeriku. Itu ngerti rotol, terus mubeng, mesti rotol. Terus geger sak pondok, siapa nguyuh? Kabeh ngarani, Wahab itu yang nguyuh. Hehehe, kok Wahab ya? Itu nguyuh jaran. Nene jaran kuwi sing kon ngepel sing duwe jaran. Lha sing mang pas numpaki sing duwe sapa iku kon ngepel. Iku ge Wahab tambah beras ya. Mondoke teng Mojosari. Ge Wahab. Nanten malih critane ya Wahab niku. Kalih Kiai Bisri Denanyar, Kiai Bisri Samsu. Nanten tiyang Jombang niku ajeng korban sapi setunggal lha mongko anake niku 6 anake 6 piambake kalih bojone berarti pinten 8 mongko sapi siji niku lha dienggo korban kan cukupe 7 7 sowan ngene Mbah Bisri terus muni Mbah niki napa mboten cekap Mbah kangge tiyang wong ora cukup muni Mbah Bisri ora cukup kitape unine yo sapi siji kan uang pitu karena pengen cukup kan uang walu ya tambah wedo siji itu kok cukup kan uang walu walau lembut itu nanti lalu mbak suparnya cekap itu lho mbah oh iso ya sepapaknya kudu tambah wedo siji itu baru cukup kan uang walu karena orang ya kue ngalah atau bujumu sih ngalah akhirnya dikandani kalih kancane. Entah kok hukumnya ya jeneng ngene Mbah Bisri. Pedinesen. Niku sing kancane. Oh tak kok ngene Mbah Wahab ngono. Sekali Mbah Wahab. Monggo monggo benar Pak. Monggo. Kenapa, Pak? Niki lho niki kula niku anak kula 6. Nah, kula kalih bojo kula dadi jumlahe sak keluarga niki 8. Kula niku kepengin korban, tapi amriye sak keluarga niku saged kumanan korban niku kan. Kula pokoke ge cukup sapi setunggal niku. Dene Mbah Wahab jawab, "Oh iya, iso, iso. Cukup kuwi." Mosok ngoten. Sik-sik tapi engko dhisik. Anak sampean sing cilik dhewe umur pira? Nembe saged lampah, Mbah. Oh iya, lah iku kan butuhnya sapi kuwi arep ditumpaki wong sak omah to. Kok ben nggih, nggih. Lah anakmu sing cilik dhewe kuwi arep munggah sapi ora kuat. Kudu digekno ancik-ancik. Lah tuku wedhus nggo ancik-ancik. Dadi kok yo tetep cukup kuwi sapi siji ditumpaki wong 8. Lah wedhuse kuwi nggo ancik-ancik. Jadi apa doa ya? Halus. Ngerti itu. Jadi lek Basul Masail teng Muktamar NU niku Mbah Wahab kali Mbah Bisri niku sering mboten sami pendapatnya sering gebrak-gebrakan meja. Tapi secara pergaulan mboten enten kekancan akrab kados Mbah Wahab kali Mbah Bisri. Wong niku nggih di samping kanca nggih IP. Di samping kanca akhirnya dadi IP. Mbah Wahab niku lek ing Jakarta nitih sepur. Niku keng stasiun Jombang niku mboten jujuk tambak beras. Mesti jujuk Denanyar riyen. Oleh-oleh napa keng Jakarta napa duwen napa-napa nggih. Teng Denanyar riyen nembe tindak teng tambak beras. Padahal tukaran terus niku lek Basul Masail. Ya nek cara wong sakniki lak wegah. Pendapat ora cocok mbak aku wis guah nyapa niku. So padahal niku kan namung soal pendapat mawon. Nggu. Cerita-cerita ngoten niku kathah yai-yain sepuh-sepuh riyen. Jadi kok upama niku wau sing numpak bawa hap niku wau mboten melek. Mergo lek numpak ngguri kan penak ngono. Bar ditumpaki terus genten numpak kan kali istirahate. Ora apa malah digarap kon ngepel. Wahukia lanten cerit lolo, wahukia lanten cerita akan anbadihim saking setengah ulama apa sing diceritakan anahu sak temne kelakuan iku dakhola us melebu musuhan sopo ba'duhum alat limitin yang ngatasi murid lahu kedua ba'duhum dan setengah kiai ini dolan dengene muride. Pakot dama mongko nyuguhaken sapa at-tilmizu muride ilahi maring ba'duhum nyuguhaken khubzan ing roti. Kofaron kang ora ana lawuhe. Dadi nek kiyaine dolan ing gone muride ya mesti mawon muride kan nggih. Senyuguh-nyuguh. Niku delalah sing disuguhno niku roti sing mboten enten napa-napane. Walam yakun lan ora ana iku lahu keduwe. Keduwe tilmit apa sing ora ana udumun lawuhe. Fa khaza mongko kumrentek mongko tumandang sapa tilmit iku ya tamanna. Ngarep-ngarep sapa tilmit bikol bihi kelawan atine tilmit krana sungkan masalah masak Pak Yai rawuh rene kok suguhane mek roti ngarep-ngarep napa ngarep-ngarep an sak temene kelakuan laitakana lahu udmun yuqaddimu ila ustazi laita malar mandar laita sakjane ngarep-ngarep malar mandar menawa-menawa iku kana ana iku lahu keduwe tilmit apa udmun lawuh yukadimu kan bisa nyuguhaken sapa tilmit hu ing udmun ila ustazihi maring gurune njur ati niku mandar ngene iki enek lawuhe lak tak aturne Pak Yai lak pantes mosok Pak Yai kok mesti suguh banyu putih karo roti ya kok enek tunggale. Pak Koma mongko langsung jumeneng sapa ustadz kiai ne niki Kiai Awas. Dudu murid atine gemreneng ngoten terus gak sida dahar. Terus le cukup le ayo melu aku. Wakala lan dawuh sapa ustadz marang muridnya mau taal. Ayo mrene. Mai sertane ingsun. Ayo melu aku. Enggak pundi wis tau melu aku. Paham malah mongko ngajak sapa ustadz hu ing tilmit dijak ila babi sidni maring lawang penjara. Jak ndelok wong sing ditahan-tahan iki. Faro'a mongko ningali sapa tilmit annasa ing menungsa yadribu khalih yudrobu khalih digiyepui sapa wahidun wong siji. Ana wong siji digiyepui karo kancane. Wa yukta ulan ana sing di potong tangane sapa akhir liyane. Muga nyolong. Ana ne wa yu'adzabulan di siksa dijilid disebeti nganggo cemeti sapa kulu wahidin saben-saben siji bi anwa'il azabi kelawan pira-pira macem-maceme siksa. Faqala mongko dawuh sapa ustadu ustad gurune litil mizi maring murite. Le taro haula'i. Taro. Ana to ningali sapa sira haula'i yang mengkono-mengkono penghuni penjara. Nggih, Yai. Yaiku Hum utaiha ula iku aladzina wong akeh. Layas biru kang ora betah sapa ladzina, ora sabar sapa ladzina. Alal khubzi ngatasé mangan roti alkifari kang gak ana lawuhe. Kuaget ora ngomong lho kok roh. Iki lho le contone wong sing digiyepuki, nek sing tangane dipedho dipotong, nek sing di iku lah perkarane asal usule mergo ndeke ora nrimo mangan roti sing gak ana lawuhe. Akhire terus ndeke ngamun pengin duwe lawuh. Akhire terus memaksa diri golek lawuh. Lah mongko ya terus nyolong lah diketok tangane. Enek sing gak nyolong terus ngapusi lah kok terus dilaporno polisi. Anane sampai penjara kebek itu persoalannya jadinya perkara wong ora betah nerima pandum. Ngoten iki. Iki mesti kok iki. Mula sanggo niku panjen nggih qanaah. Qanaah nerima ing pandum, nglenggone ing urip jare wong Jawa ngoten. Niku jane sakjane urip sing paling penak. Disitulah letak kemerdekaan yang sejati. Malah ya diparingi Gusti Allah awak sehat niku iso nulungi wong. Iso nulungi wong, lan dhewe nulungi ya ora melok apa-apa wis butuhe nulung ngoten. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang qanaah dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sedaya saestu-estu saged ngraosaken kemerdekaan ingkang sejati. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarakan wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi na'mah wa yuka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.